Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di pagi hari ini kita melanjutkan kajian rutin belajar usul fikih dasar yang membahas kitab Al-Usul min Ilmil Usul. Pada kesempatan kali ini kita telah sampai di halaman ke 36 ya. Halaman 36 bagi yang membawa kitab, yaitu pada subbab yang berjudul Al-Amalu bil'am. Ya, al-amalu bil'am. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-amalu bil'am, yaitu mengamalkan redaksi am. Yajibul 'amalu bi'umumil lafdzil 'am hatta yathbuta takhsisuhu. Wajib bagi kita mengamalkan keumuman lafaz. Mengamalkan keumuman lafaz sampai datang pengkhususnya atau pentakhsisnya. Li'anna al-amala binususil kitabi wa sunnah wajibun. Karena mengamalkan Al-Quran dan hadis itu kewajiban. Ala maktadihi dalalatuha. Sesuai dengan hukum atau makna yang ditunjukkan. Hatta yaquma dalilun ala khilafi dhalik. Sampai ada dalil yang menerangkan makna atau hukum yang selainnya. Jadi pada dasarnya Al-Quran dan Sunnah itu memberikan makna umum. Hukum yang disampaikan itu berlaku umum di setiap kondisi dan di setiap person, seluruh orang. Ini hukum asal. Nah, sampai kapan hukum asal ini berlaku? Berlaku sampai ada dalil yang mengkhususkan keberlakuan hukum dari sebuah dalil. Ini wajib kita ketahui. Ini kaidah yang berlaku di dalam bab al-am, ya, bab umum. Wa idza warada al-amu ala sababin khasin. Kalau ada hukum yang umum atau dalil yang sifatnya umum namun sebabnya khusus, wajabal amalu bi umumihi, maka yang wajib kita amalkan adalah keumuman hukumnya. Jadi yang menjadi dasar adalah keumuman hukum, bukan kekhususan sebab. Ya, karena kita tahu bahwa Al-Quran dan juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai kepada kita, ya, melalui kronologis. Kalau dalam Al-Quran disebut asbabun nuzul, ya, sebab turunnya sebuah ayat. Meskipun tidak semua ayat itu ada asbabun nuzulnya, ya. Ada yang sababi itu ada asbabun nuzulnya, ada yang ibtidai yang tidak ada asbabun nuzulnya. Demikian juga pada hadis Nabi SAW itu ada yang disebut sebagai asbabul wurud, ya, sebab munculnya hadis Nabi SAW. Misalnya ada kronologis kejadian. Maka dalam memahami dalil, ya, untuk dijadikan argumen pada kasus-kasus yang kita hadapi itu bukan dengan melihat kekhususan sebab. Tapi yang menjadi perhatian adalah keumuman lafaz. Nah. Makanya ada ada kaidah yang sangat terkenal di kalangan para ulama yang berbunyi al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Ya. Yang menjadi acuan dalam berdalil adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Ya. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Nah. Baik. Teman-teman di Instagram yang mau bergabung bersama kami membacakan kitab, kami persilahkan untuk bergabung di video ini. Jadi kita kembali ke pembahasan yang menjadi acuan dalam berdalil itu adalah keumuman lafadz dalil, bukan kekhususan sebabnya. Karena kalau seandainya yang ya ahlan akhbima, fadal kalau mau bergabung. Sehingga apa namanya? Kalau seandainya yang menjadi acuan itu adalah kekhususan sebab, maka syariat ini banyak berlaku hanya kepada para sahabat saja, dan itu pun enggak semua sahabat ya, hanya personal, hanya beberapa sahabat saja. Ya, ini kalau kita memahami atau menjadikan sebab sebagai acuan, gitu ya. Baik. Mana tadi? Illa an yadulla dalilun ya. Li'annal ibrata bi'umul lafzi la bi'khususis sababi. Karena yang menjadi acuan, kata penulis, ternyata beliau juga menuliskan di sini kaidah tersebut. Karena yang menjadi acuan itu adalah keumuman redaksi dalil, bukan kekhususan sebab. Illa an yadulla dalilun ala takhsisil 'am. Kecuali jika ditemukan dalil yang menunjukkan pengkhususan terhadap keumuman redaksi tersebut. Bima yushbihu halis sababi alladhi warada min ajlihi fayukhtassu atau fayukhtassu bima yushbihuha. Ya, kecuali jika ditemukan dalil yang mengkhususkan keumuman redaksi dengan pengkhususnya itu berupa keadaan yang sama dengan sebab munculnya dalil tersebut atau yang semisalnya. Ya. Kalau tidak ditemukan dalil pengkhusus, maka kita tetap berlaku kepada hukum asal dari sebuah dalil adalah tidak ada suaranya. Sebentar ya. Kok gak ada suara? Suara sekarang sudah jelas? Suara sudah jelas? Ya, cek. Sampai ada dalil yang mengkhususkan keberlakuan keumuman sebuah dalil. Misalu mala dalila ala takhsisihi. Contoh dalil yang tidak ditemukan pentaksisnya adalah ayatul zihar, ya, ayat yang berkaitan dengan zihar. Zihar itu ketika seorang suami mengatakan punggungmu mengatakan kepada suami istrinya punggungmu seperti punggung ibuku. Ini ayatul zihar. Ini tidak ada pentaksisnya. Karena di dalam sebutkan dalam kafarat ayat zihar itu mana ya? Fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Fatahriru raqabah. Maka bebaskanlah budak. Budak yang diperintahkan di situ tidak dijelaskan apakah budak yang mukminah atau yang tidak mukminah. Maka kata penulis di sini tidak ada pentaksis untuk ayatul zihar di sini sehingga boleh membebaskan yang mukminah maupun yang tidak mukminah. Baik. Suaranya sudah ada? Baik, mana tadi ya? Fa inna sababa nuzuli hadhiharu Aus ibn Shamit. Iya, saya ulangi ya. Contoh dalil yang tidak ada pentaksisnya adalah ayatul zihar. Surat Al-Mujadilah ayat 1 sampai 4. Ya, maksudnya di sini saya lewat ya. Maksudnya tidak ada pentaksisnya atau yang berlaku umum adalah keberlakuan daripada hukum yang diterangkan oleh ayat zihar tersebut. Karena fa inna sababa nuzuliha ziharu Aus ibn Shamit. Karena sebab turun ayat tersebut adalah zihar yang dilakukan oleh Aus bin Shamit. Wal hukmu 'amun fihi wa fi ghairihi. Namun hukum yang berlaku pada ayat tersebut berlaku umum untuk dirinya dan berlaku umum dan seluruh umat Islam. Ya. Jadi ayat zihar Al-Mujadilah ayat 1 sampai 4 Allah turunkan berkaitan dengan kasus yang menimpa seorang sahabat yang bernama Aus bin Shamit. Namun bukan berarti ayat ini hanya berlaku untuk Aus bin Shamit saja. Ya, atau hanya berlaku dalam kehidupan manusia itu hanya satu kali saja di kehidupannya si Aus bin Shamit ini. Ini bukan seperti itu, tapi ini berlaku untuk umum ya, untuk seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wamithalu ma dallad dalilu ala takhsisihi. Kemudian contoh dalil yang disebutkan pentaksisnya. Dalil yang berlaku umum namun disebutkan pentaksisnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bukan termasuk kebaikan seorang yang melakukan safar, seorang yang melakukan puasa ketika dia safar. Ya, kalau kita lihat zahir daripada hadis ini menunjukkan orang yang berpuasa ketika melakukan safar itu bisa terjatuh dalam dua kemungkinan hukum yang tercela. Ya, karena Nabi mengatakan laisa minal birri, ya. Bukan termasuk kebaikan. Yang pertama bisa maksudnya adalah haram. Orang yang berpuasa ketika safar itu bisa terjatuh dalam perbuatan yang haram. Yang kedua bisa terjatuh ke dalam perbuatan makruh. Karena Nabi katakan di sini kalimat celaan ya, laisa minal birri, bukan termasuk kebaikan. Jadi ada dua kemungkinan hukum ini yang melekat pada kasus orang yang berpuasa ketika safar. Tapi apakah orang yang berpuasa ketika safar otomatis dia berbuat makruh atau haram? Ya, maka tidak ya. Tapi kalau berdasarkan zahir ayat ini, iya, bisa makruh, bisa haram. Tergantung bagaimana mudharat yang dia alami ketika dia berpuasa, dia nekat berpuasa sementara dalam kondisi safar. Ya. Baik. Apakah pemahaman hadis terhadap hadis ini telah benar seperti itu? Maka belum ya. Terangkan di sini fa inna sababahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fi safarin fara'a zihaman wa rajulan qad dhullila alaihi. Sebab asbabul wurudnya hadis ini, kronologis hadis ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedang safar beliau melihat ada kerumunan para sahabat. Kemudian ada seorang yang dinaungi dalam kerumunan tersebut. Faqala ma hadza? Ini apa? Qalu sha'im. Ini orang yang puasa ya Rasulullah. Alhamdulillah. Ahlan akhbima. Ya kana fi ma hadza? Apa ini? Qalu sha'im. Ini orang yang berpuasa ya Rasulullah. Faqala laisa minal birri as-siyamu fis safar. Kemudian Nabi lantas bersabda, tidak termasuk kebaikan orang yang puasa ketika dia safar. Nah, ternyata kalau kita lihat kronologisnya baru kita bisa memahami hadis ini. Nah, inilah pentingnya belajar usul fikih. Kita bisa tahu kaedah-kaedah yang benar dalam memahami dalil. Jadi dalam memahami Quran dan Sunnah itu bukan hanya bermodal tahu terjemahannya. Bukan hanya bermodal tahu bahasa Arabnya. Ya. Walaupun orang yang tahu bahasa Arab itu sudah memegang kunci untuk membuka pintu ilmu yang lain. Ya, tapi ada ilmu yang harus diketahui ya untuk bisa memahami Quran dan Sunnah dengan baik adalah apa? Ilmu usul fikih. Dan ilmu usul fikih ini syarat untuk bisa menguasainya, seorang harus belajar bahasa Arab. Makanya di dalam bab-bab usul fikih itu banyak bersinggungan dengan bab-bab bahasa Arab, bab-bab nahwu. Seperti bab sebelumnya kita membahas al-kalam, ya kan? Apa definisi kalam? Ya. Kemudian al-am, al-khas, ini semua dalalatul alfad, ini disebut dengan dalalatul alfad, ya. Umum, khusus, mutlak, muqayyad. Ini juga adalah salah satu daripada cabang ilmu bahasa Arab. Baik. Wahadal umum khas biman yushbihu hala hadar rajul. Keumuman yang berlaku pada hadis tersebut berlaku pada orang yang khusus, berlaku pada orang yang kondisinya sama dengan kondisi orang tersebut. Wa huwa man yashuqqu alayhi as-siyamu fi as-safar, yaitu pada orang yang kesusahan melakukan puasa ketika sedang safar. Nah, ini yang benar pemahamannya, ya. Jadi laisa minal birri as-siyamu fi as-safar, tidak termasuk kebaikan orang yang menekat puasa ketika dia safar. Hukum yang berlaku pada hadis ini hukum yang berlaku pada hadis ini hanya berlaku sama bagi orang yang memiliki kondisi yang sama dengan orang yang dikomentari oleh Nabi ini, ya, karena hadis ini berlaku pada kondisi yang khusus. Kita tahu demikian, ya, kenapa? Karena disebutkan dalam hadis yang lain, wadalilu ala taksisihi, dalil bahwasanya keadaan tersebut yang mentaksis, ya, hadis tersebut adalah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yasumu fis safar. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, ya. Beliau melakukan puasa ketika sedang safar. Haitsu kana la yashuqqu alaihi, karena puasa tidak menyusahkan beliau. Wala yaf'alu sallallahu alaihi wasallam ma laisa bi birrin. Tidak mungkin Nabi SAW melakukan suatu amalan yang tidak baik. Nah, ini yang indikasi pentaksisnya, ya. Jadi hadis tadi berlaku bagi mereka yang nekat puasa dan kondisinya sama dengan sahabat yang dikomentar oleh Nabi SAW ini, yaitu orang yang kesusahan melakukan puasa sampai mau pingsan atau membahayakan fisiknya, sangat lemah sementara dalam kondisi safar. Nah, inilah yang laisa minal birri, ini tidak termasuk kebaikan. Kenapa tidak berlaku umum? Karena ada disebutkan dalam hadis yang lain, ya, bahwasanya Nabi pernah melakukan puasa bahkan hampir mungkin bisa dikatakan setiap safar beliau selalu ketika dilakukan dalam kondisi di waktu-waktu puasa di bulan suci Ramadan, maka beliau berpuasa. Tentu Nabi tidak melakukan sesuatu yang tidak baik, tidak mungkin, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa hadis laisa minal birri as-siyamu fis safar ini berlaku pada orang yang memiliki kesamaan kondisi dengan sahabat yang dikomentari Nabi, yaitu siapa? Yaitu orang yang kesusahan melakukan puasa ketika safar. Karena safar itu sebenarnya kondisi rukhsah. Ya. Kondisi seorang itu mendapatkan keringanan. Dan keringanan yang berlaku bagi orang yang safar, ini berlaku baik pada mereka yang kesusahan melakukan puasa ataupun yang tidak kesusahan. Ya, selama dia melakukan safar, maka dia berhak mendapatkan rukhsah. Nanti hanya saja pembahasannya mana yang lebih afdol. Lebih afdol puasa atau lebih afdol tidak puasa. Ini kan? Ada rincian. Baik, sekarang kita lanjutkan ke bab yang baru, teman-teman. Masih ada waktu. Kalau ada pertanyaan berkaitan dengan pelajaran kita atau pembahasan yang lain yang sebentar lagi kita hadapi tentang kurban misalnya, bisa dituliskan di komentar. Fadhal Bima, kalau mau bergabung membacakan. Baik, kita lanjutkan sekarang babul khas. Al khas. Definisi khas. Secara bahasa khas itu diddul am. Lawan daripada am. Lawan daripada umum. Khas itu artinya khusus. Kalau am itu umum. Berarti khas itu lawannya keumuman. Istilahan setelah istilah adalah al-lafzu ad-dalu ala mahsurin bisyakhsin ala mahsurin bisyakhsin aw adadin ka asma'il a'lam wal isyarah wal adad. Sebuah lafaz yang menunjukkan makna yang terbatas. Sebuah lafaz yang menunjukkan makna yang terbatas bisa maksudnya adalah person tertentu atau bilangan tertentu atau nama-nama tertentu, asma'il a'lam wal isyarah wal adad, atau isim isyarah wal adad, atau isim adad. Wa kharaja biqalina ala mahsurin al-am, dengan definisi, dengan kalimat di dalam definisi ala mahsurin yang menunjukkan makna terbatas itu untuk membedakan khas dengan am. Wa takhsisu lughatan diddut ta'mim. Ya. Adapun takhsis secara bahasa itu adalah lawannya ta'mim. Jadi kalau takhsis itu pengkhususan, ya, masdarnya. Kemudian diddut ta'mim, lawannya pengumuman. Pengumuman. Wasdilahan ikhraju ba'di afrodil am. Secara bahasa, secara istilah adalah takhsis itu mengeluarkan komponen-komponen yang ada yang tercakup di dalam lafad am. Ya. Wal mukhassis bikasri sot. Mukhassis adalah fa'ilut takhsis, pelaku takhsis. Wahuwa syari, yaitu syariat. Yaitu penentu atau pembuat syariat Allah dan Rasulnya. Wa yutlaqu 'ala ad-dalil alladhi hasala bihi takhsis. Istilah mukhassis ini juga digunakan untuk menyebut dalil yang dijadikan untuk takhsis. Berarti di dalam bab khas ini teman-teman ada tiga istilah yang harus kita kenal. Yang pertama khas itu sendiri, khas itu adalah lawannya am atau lafaz yang menunjukkan makna yang terbatas. Berarti kalau lawannya am, kalau lafaz, kalau am itu apa? Al-lafzud dal apa kemarin itu? Al-lafzul mustaghriqu li jami'i afradihi. Lafaz yang mencakup seluruh komponen atau seluruh objeknya. Adapun khas adalah al-lafzud dal ala mahsurin. Lafaz yang mencakup makna yang terbatas, komponen yang terbatas. Jadi yang pertama khas. Yang kedua, istilah yang harus kita kenal adalah takhsis. Takhsis itu adalah perbuatannya. Perbuatan mentakhsis. Perbuatan mengkhususkan sebuah keumuman dalil. Ya, itu disebut dengan takhsis istilahnya. Kemudian yang ketiga disebut mukhassis. Mukhassis itu taib. Ma'alaika ya Bima. Mukhassis itu adalah pelakunya. Pelaku takhsis. Jadi misalnya contohnya tadi di dalam apa namanya? Hadis tadi ya. Laisa minal birri asyamu fis safar. Itu kan ada sisi takhsisnya di situ. Dalil laisa minal birri asyamu fis safar ini umum ya. Nah, ini objek takhsis. Kita akan lakukan takhsis di sini. Maka proses melakukan takhsis ini proses melakukan pengkhususan ya, ini disebut sebagai takhsis ya, diistilahkan sebagai takhsis. Cari dalil. Apakah ada yang mengkhususkan kemudian dalil hadis ini? Ternyata ada. Nah, proses mencari, meneliti, ini namanya takhsis. Ya, untuk menyimpulkan hukum yang khusus, ini namanya takhsis. Kemudian kita temu dalil. Tadi ketemu dalil dalam Sahih Bukhari, ya, bahwasanya Nabi pernah melakukan puasa ketika safar. Nah, berarti ini pentaksisnya di sini. Ya. Maka dalil dalil tadi, dalil yang menyatakan Nabi pernah puasa ketika safar, nah, ini disebut mukhassis, ya. Mukhassis itu adalah fa'ilut takhsis, ya, pelaku pengkhususan. Siapakah yang berhak mengkhususkan dalil? Ya, syariat, ya. Tidak sembarangan orang. Jadi dalil itu hanya dikhususkan oleh dalil syar'i yang lain. Bisa enggak Al-Qur'an ditakhsis oleh hadis? Bisa, ya. Tsummal kitaba bil kitabi khassasu, ya, disebutkan dalam Nazmul Waraqat. Kemudian takhsislah Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an yang lain bisa saling mentakhsis. Terus kemudian wa khassasu, kemudian apa ya? Wa sunnatun bisunnatin tu khassasu, sunnah dengan sunnah juga bisa mentakhsis. Demikian juga sunnah dengan hadis. Artinya Alkitab dengan hadis, Quran ditakhsis oleh hadis jika boleh. Ya. Atau sebaliknya hadis ditakhsis oleh Al-Qur'an, ini juga boleh. Karena ada sebagian yang menganggap tidak boleh karena Al-Qur'an itu lebih kuat daripada As-Sunnah. Ya, dari segi derajat memang Al-Qur'an lebih tinggi daripada As-Sunnah karena Quran itu langsung kalamullah. Tapi dari segi kekuatan dalil sama. Sama Al-Qur'an dan Sunnah, dari segi kekuatan pendalilan sama, ya, sehingga bisa saling menjelaskan, saling mentaksis. Baik. Wa dalilu taksis naw'an. Nah, kemudian penulis menjelaskan tentang istilah taksis, ya. Taksis itu predikatnya. Dalil taksis itu ada dua macam, yang muttasil dan munfasil. Fal muttasil ma la yastaqillu bi nafsihi. Dalil yang muttasil adalah dalil yang tidak berdiri sendiri, ya. Ma la yastaqillu bi nafsihi, dalil yang tidak berdiri sendiri. Wal munfasilu ma yastaqillu bi nafsihi. Adapun dalil yang munfasil adalah dalil yang dapat berdiri sendiri. Dalil yang dapat berdiri sendiri. Nih, apa maksudnya ini, kita coba lihat. Baik, kita lanjutkan di sini. Kayaknya ada penjelasan. Oh, sini ada. Faminal mukhassis al muttasil. Contoh mukhassis yang muttasil. Dalil yang mentaksis sifatnya muttasil. Muttasil itu dapat, tidak dapat berdiri sendiri, ya, ma la yastaqillu bi nafsihi. Kalau secara tekstual muttasil itu artinya bersambung. Ya, yang pertama adalah al istithna. Secara bahasa minat thaniya. Dari kata thaniya, wa huwa raddu ba'dhi syai' ila ba'dihi, mengikat sesuatu dengan yang lain. Ka thaniyal hibli, habli. Contohnya seperti thaniyal habli, ikatan tali. Istithna itu dari kata athani. Kemudian secara istilah dari ikhraju ba'dhi afradil 'am bi illa au ihda akhwatiha, mengeluarkan keberlakuan hukum umum atau mengeluarkan sebagian objek dari cakupan redaksi umum dengan illa, ya, au ihda akhwatiha, atau dengan teman-temannya. Contohnya seperti firman Allah SWT, innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabar. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Ah, ayat ini ayat yang umum. Kita tahu umum karena ada siyaghul umum di sini. Ada sighatul umum di dalam ayat ini. Kita mengulang bab yang sudah, yang kemarin kita bahas, ya. Di mana siyagh umumnya? Yaitu alif lam. Ya, semua alif lam itu menunjukkan keumuman kecuali alif lam al-ahdiyah. Ya, alif lam ahdiyah. Jadi alif lam selain ahdiyah menunjukkan keumuman. Di sini jenis alif lam apa? Istighraq. Ya, alif lam istighraq. Dari mana kita tahu? Karena kalimat di dalam ayat ini tidak rancu ketika dimasukkan kata kullu. Kullu artinya seluruh. Inna kullal insani. Ya. Lafi khusrin. Sesungguhnya setiap manusia, seluruh manusia berada dalam kerugian. Makanya kalau diterjemahkan seluruh. Kenapa? Karena alif lamnya istighraq, ya. Jadi penting sekali ilmu terjemahan. Orang yang menerjemahkan teks Arab itu juga harus tahu nahwu, ya. Harus tahu kaidah bahasa Arab. Ya. Sesungguhnya seluruh manusia itu berada dalam kerugian. Lalu kemudian ditaksis ayat berikutnya, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan beramal saleh, kemudian berwasiat melakukan kebaikan dan berwasiat untuk bersabar. Ya. Di dalam ayat ini innal insana lafi khusr, ini objek taksis. Ini dalil umum. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, ini namanya mukhassis, disebut sebagai mukhassis, dalil yang mengkhususkan. Kemudian tindakan seorang mujtahid, ya, untuk mentaksis dalil innal insana lafi khusrin, ya, ini disebut taksis, ya. Nah, jadi ada tiga istilah, ya. Ada khas, ya. Kemudian ada mukhassis, itu dalilnya, ada taksis, itu predikatnya, ya, atau perbuatan mentaksis. Fakharaja biqalina biilla au ihda akhwatiha, dengan definisi yang tersebut dalam definisi istitsna, yaitu biilla, dengan illa atau teman-temannya. At-takhsisu bisyart, ini untuk membedakan istitsna dengan taksis dengan istitsna, dengan taksis bisyarat dengan syarat. Karena kalau syarat tidak pakai illa wa akhwatiha, tapi pakai in, ya, atau pakai asmaul syarat yang lain. Lanjutkan sekarang. Syurutul istithna, ya, syarat-syarat istithna. Yushtaratu li sihhatil istithna syurutun minha. Agar istithna itu sah, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Di antaranya yang pertama adalah ittisaluhu bil mustathna minhu haqiqatan aw hukman. Bersambungnya istithna tersebut dengan mustathna minhu, baik secara hakikat ataupun secara hukum. Fal muttasilu haqiqatun, yang dimaksud dengan muttasil haqiqah itu adalah al mubashir lil mustathna minhu, yang langsung bersambung dengan mustathna minhu. Bihaitsu la yafsulu bainahuma fasil, yang tidak dipisahkan antara keduanya oleh pemisah. Wal muttasil hukman, adapun muttasil hukman adalah muttasil secara hukum, ma fusila bainahu wa bainal mustathna minhu fasil, yaitu istitsna yang dipisahkan antara mustathna dengan mustathna minhunya. La yumkinu daf'uhu, yang tidak mungkin pemisahnya itu dicegah. Kals kasu'ali wal atas, seperti apa, kelegean, ya kan, atau bersin, sendawa, ya, kelegean itu sendawa, ya. Nah, jadi dalam istilah istitsna itu juga ada, di dalam bab istitsna ada istilah yang harus kita tahu agar kita bisa memahami dengan baik istitsna itu apa, ya. Istitsna itu nama istilahnya, istilah pengecualian. Yaitu pengeluaran keberlakuan hukum umum menjadi khusus kepada beberapa perusahaan tertentu, ini namanya istitsna. Kemudian ada istilah mustatsna. Mustatsna itu adalah hukum yang dihasilkan, ya. objek yang dikecualikan itu mustathna namanya. Nah ya, mustathna. Ya, biasanya mustathna itu terletak setelah adawatul istithna ya. Setelah huruf illa wa akhwatuha ya, illa dan saudara-saudara, illa ghair ya dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kalimat yang terletak setelah adawatul istithna itu disebut sebagai mustathna. Kemudian mustathna minhu yang ketiga. Mustathna minhu itu adalah dalil umum yang dikecualikan, yaitu kalimat yang terletak sebelum illa dan wa akhwatuha. Illa itu artinya apa? Illa itu kecuali. Demikian juga saudara yang lain juga kecuali. Ya. Contohnya misalnya seluruh santri pada pagi hari ini, nah jangan santri ya, kita tidak semuanya mondok ya. Seluruh anak muda di kampung pada pagi hari ini melakukan kerja bakti kecuali Tono. Maka seluruh anak muda ini namanya mustathna minhu. Ya. Kecuali ini adawatul istithna. Ini adawatul istithna itu adalah kata yang digunakan untuk melakukan istithna ya, untuk mengutarakan pengecualian. Kecuali bahasa Arabnya illa wa akhwatuha. Illa dan saudara-saudaranya. Kecuali tono. Ah, tono ini kecuali tono. Ini namanya mustathna. Namanya mustathna. Ya, mustathna itu setelah adawatul istithna, setelah illa. Mustathna minhu terletak sebelum illa. Jadi kalau seandainya antara mustathna, berarti mustathna apa? Hukum yang dikecualikan. Kesimpulan yang dikecualikan, ya. Itu antara mustathna dengan mustathna minhu itu ada pemisah. Berupa pemisahnya itu antara mustathna dengan mustathna minhu tidak ada pemisah, berarti ini jenis jenis apa namanya mustathnanya mubashir ya. Jenis istithnanya muttasil haqiqah. Nah, jenis istithnanya adalah muttasil haqiqah, bersambung secara langsung. Nah, tidak pemisah. Kemudian kalau misalnya antara mustathna dan mustathna minhu, antara kecuali tono dengan seluruh pemuda kampung, kalimat seluruh pemuda kampung, ada pemisah. Tapi pemisahnya itu sesuatu yang tidak bisa dicegah. Contohnya apa? Bersin. Dan misalnya di sini ada Mas apa? Hah? Di sini ada Mas Rafi Syafilah ya di Instagram saya, atau di sini ada Mas Agung di Facebook saya. Dia mengatakan bahwa kalau kita sendiri kalau mustathna bagian dari mustathna minhu, kalau munfasil itu mustathna tidak termasuk bagian dari mustathna minhu. Ya, jadi misalnya ada pemisah, jadi antara ketika mengucapkan seluruh pemuda kampung ini kerja bakti kecuali Tono. Nah, ketika baru mengucapkan kecuali Tono, maka Mas Agung atau Mas Rafi di sini bersin. Gitu. Seluruh pemuda kampung, nah kemudian bersin. Ya. Kemudian seluruh pemuda kampung kerja bakti, habis itu dia bersin. Baru mengucapkan haji, baru kecuali Tono. Nah, maka di sini disebut ittisal ya, muttasil tapi secara hukman. Muttasil hukman. Muttasil secara hukum. Kenapa dihukumi berstatus muttasil? Ya, secara hukum itu maksudnya berstatus muttasil karena pemisahnya enggak mungkin ditolak. Enggak mungkin dicegah, tidak mungkin seorang bisa menolak bersin, ya gitu ya. Fa in fusila bainahuma fasilun yumkinu daf'uhu. Apabila ada pemisah di antara mustathna dengan mustathna minhu itu suatu pemisah yang dapat dicegah au sukut, ya, au sukutun lam yasihul istithna, atau diam, maka istithnanya tidak sah. Contohnya, abidi ahrar, seluruh budak-budakku bebas. Ada seorang tuan mengatakan seluruh budakku bebas. Thumma yaskut, kemudian dia diam. Aw yatakallam bikalamin akhar, atau dia ngomong dengan tema lain, ngomong pembicaraan lain. Thumma yaqul illa sa'idan, kecuali Sa'id. Fala yasihul istithna wa yu'taqul jami. Maka tidak sah istithna di situ, tidak sah pengecualian di situ, sehingga seluruh budak-budaknya merdeka. Jadi berdampak, ya, makanya perlu dibahas di sini, berdampak hukum istithna itu. Bahkan teman-teman sekalian, ya, pembahasan tentang am, tentang khos, ya, mutlak, muqayyad, ini di dalam ilmu usul fikih disebut dalalatul alfaz, ya, dalalatul alfaz, karakter redaksi dalam menunjukkan makna itu bermacam-macam karakter. Ini adalah bab terpenting dalam ilmu usul fikih, karena dengan mengetahui bab-bab inilah seorang bisa bermuamalah dengan dalil, seorang bisa menyimpulkan dalil dengan benar. Itu ketika menguasai tentang dalalatul alfaz. Pembahasan yang paling urgent di dalam ilmu usul fikih itu adalah dalalatul alfaz. Jadi dia tahu gimana dalil yang sifatnya umum. Kemudian juga dia tahu dalil yang umum itu yang layak ditaksis itu seperti apa. Kemudian pentaksisnya, pengkhususnya itu seperti apa, dan seterusnya. Nah, ini penting sekali, ini bab ini penting. Jadi yang sebenarnya tidak sah istitsnanya, karena apa? Karena ada pemisah antara mustatsna dengan mustatsna minhu itu berupa pemisah yang mungkin dicegah. Itu apa? Dia mungkin diam, ya, seluruh HP-ku buat antum. Contoh, ya, ini contoh saja. Seluruh HP-HP saya silahkan buat antum semuanya. Habis itu ngobrol, ini ngomong tentang HP, habis itu ngobrol tentang motor gitu. Baru ingat setelah itu, oh iya, ada satu HP kesayangan. Kecuali HP iPhone ini. Nah, maka seperti ini sah tidak pengecualiannya? Tidak sah. Kenapa? Ada pemisah. Pemisahnya berupa sesuatu yang bisa dicegah. Dia diem, dia ngobrol sesuatu yang lain. Ya, maka pengecualian di sini tidak sah. Jadi tetap iPhone-nya juga sudah menjadi hak orang lain, gitu ya. Contoh yang lain, misalnya dia punya istri banyak, lebih dari satu, punya istri empat. Kemudian dia seorang suami mengatakan semua istriku cerai, gitu kan. Ngobrol pembahasan lain, atau dia diem sesaat, dia diem. Bukan diam sesaat, ya, diam dalam waktu yang lama gitu. Ya, mungkin dia ke belakang dulu. Habis itu setelah itu kecuali Sarjilah. Maka yang seperti ini, apakah berarti istri yang bernama Sarjilah tadi tidak dicerai, tetap terceraikan, ya, karena pengecualian yang seperti ini tidak sah. Nah, ini jadi mutasil, istitsna. Ini syarat istitsna itu syah adalah ittisaluhu bil mustatsna minhu haqiqatan au hukman. Dia bersambung dengan mustatsna minhu baik secara hakikat ataupun secara hukum. Kalau dia berpisah, artinya secara hakikat apa? Langsung bersambung. Kalau hukman secara status, maksudnya dipisahkan oleh sesuatu yang tidak mungkin ditolak. Ya. Tapi kalau dipisahkan oleh sesuatu yang mungkin ditolak, mungkin dicegah, maka tidak sah. Waqila yasihul istithna ma'as sukut. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwasanya istithna itu sah dilakukan walaupun dipisahkan oleh diam. Berarti kalau qila itu ada isyarat ada perselisihan pendapat ulama, ya. Itu maksudnya adalah perselisihan pendapat ulama. Awil fasil idza kana al-kalam wahidan. atau dipisahkan oleh pemisah jika ucapan ketika yang digunakan untuk memisahkan itu pembahasannya sama, maka sah. Ini pendapat lain, ya. Ini berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW berkata ketika yaumul fathi, ketika yauma fathi Makkah, hari fathu Makkah, inna hadzal balad harramahu Allah yauma khalaqas samawati wal ard, sesungguhnya kota Makkah ini telah Allah haramkan sejak penciptaan langit dan bumi. La yu'badu syauquhu wa la yukhtalla khallahu. Tidak boleh dipotong ranting-rantingnya. Tidak boleh dipotong ranting-ranting pohonnya. Dan juga tidak boleh dicabut rumput-rumputnya, tumbuhan-tumbuhannya. Wa qala al-Abbas, kemudian Abbas mengatakan, ya Rasulullah, illal idhkhir, kecuali idhkhir ya Rasulullah. Karena idhkhir ini digunakan oleh masyarakat. Fa innahu laqinuhum wa buyutuhum. Karena idhkhir ini digunakan untuk tembok dan rumah-rumah mereka. Ya, digunakan untuk membuat rumah. Ini semacam rumput ya idhkhir itu. Semacam rumput seperti hampir ya sejenis ilalang gitu ya, tapi tidak mirip ya, cuman daunnya hampir mirip seperti itu ya. Idhkhir karena biasa digunakan untuk rumah mereka, bisa untuk atap ya, digunakan untuk atap atau untuk melapisi tembok-tembok rumah dari masyarakat jahiliyah ya, masyarakat Quraisy. Lalu Nabi mengatakan illal idhkhir, kecuali idhkhir. Nah, kecuali idhkhir berarti boleh kalau idhkhir dicabut di Mekah. Kalau tidak idhkhir maka tidak boleh. Wa hadzal qawlu arjahu lidalalati hadzal hadis. Pendapat ini yang lebih tepat karena didukung oleh hadis ini. Jadi pendapat yang tepat tentang status mustathna yang dipisahkan mustathna minhu dengan sesuatu yang dapat dicegah. Ya, itu dirinci ya. Ya, jadi pendapat yang tepat bahwa kalau dipisahkan dengan diam maka sah. Yasihul istitsna masuk. Kemudian dipisahkan dengan pembicaraan yang satu tema, ya, seperti tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasih satu tema ya, dipisahkan oleh pertanyaannya Abbas ya. Maka itu juga sah. Ini pendapat yang tepat. Tapi kalau dipisahkan dengan pembicaraan tidak setema, maka tidak sah. Ya. Demikian insyaAllah syarat istitsna yang kedua. Kemudian syarat istitsna yang kedua dan ketiga ada nggak ya? Nggak ada. Syarat istitsna berikutnya yang terakhir yaitu yang kedua nanti kita bahas pada pertemuan besok ya. InsyaAllah hari Kamis. Jadi kajian ini rutin setiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya pagi hari. Jam 06.30 sampai jam 07.30. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.